ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang mubarak ini insyaallah. Kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kitab Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, dengan membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih pada pembahasan al-masail al-arba' allati tadammanatha suratul asr. Empat masalah yang terkandung di dalam surat al-asr. Kita sudah selesai dari pembahasan masalah yang pertama, yaitu al-ilmu. Dan sekarang kita akan masuk pada permasalahan yang kedua dan ketiga insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Wa ats-tsalitsatu ad-da'watu ilayhi. Masalah yang kedua adalah al-'amalu bihi. Dhamir ha pada bihi, al-amalu bihi, dhamir ha kembalinya ke al-ma'rifah wal-ilm. Al-ma'rifah wal-ilm. Jadi maknanya al-amalu bihi, yaitu beramal dengan konsekuensi dari ma'rifah yang telah kita miliki. Beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Kita baca penjelasan dari syarih rahimahullahu taala. Qauluhu al-amalu bihi ay al-amal bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifah. Perkataan muallif, perkataan matin, al-amalu bihi, yaitu beramal dengan bima taqtadihi hadhil ma'rifah. Beramal dengan yang menjadi konsekuensi dari ma'rifah tersebut, yaitu ma'rifah yang disebutkan pada masalah yang pertama, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Maka setelah kita memiliki ma'rifah dengan jenis ma'rifah yang tiga tersebut, kita telah memiliki ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agamanya yang didasarkan pada adillah, dalil-dalil syar'i. Maka setelah kita mengilmui itu semua, kita harus mengamalkannya. Al-amal bima taqtadihi hadihil ma'rifah minal iman. من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Mengamalkan ma'rifah tersebut, mengamalkan ilmu tersebut berupa al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal qiyam bi ta'atihi, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bimtithali awamirihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah tabaraka wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tentunya sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, bimtithali awamirihi, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dibangun di atas ilmu, dan ketika melaksanakannya adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas lillahi azza wa jal. Begitu juga ketika kita melakukan ijtinab nawahihi, menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, harus dibangun di atas ilmu, dan kita meninggalkan perkara-perkara yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala tersebut, makhafata iqabilah, semata-mata karena kita takut dari ancaman azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut dari manusia, takut cercaan, cacian, ya, dari manusia, la, ya. Kita harus meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala tersebut, makhafata iqabilah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut berupa minal ibadat al-khassah, baik berupa al-ibadat al-khassah, ibadah-ibadah yang sifatnya khusus. Al-ibadah al-khassah bisa juga disebut dengan al-ibadah al-qasirah atau al-ibadat al-lazimah. Ini nama lainnya, ya, al-ibadah al-khassah, nama lainnya al-ibadah al-qasirah atau al-ibadah al-lazimah, yang definisinya adalah ia al-ibadat allati la yata'adda naf'uha ilal ghayr. Ini makna dari al-ibadah al-khassah. Makna dari al-ibadah al-khassah atau al-ibadah al-qasirah atau al-lazimah, yaitu al-ibadah allati la yata'adda naf'uha ilal ghayr, ibadah yang kemanfaatannya tidak, ya, yata'adda, tidak dirasakan oleh yang lain. Kembalinya kemanfaatannya kembalinya kepada si pelaku ibadah tersebut. Ya. Tidak yata'adda ilal ghair, tidak dirasakan oleh orang lain. Nanti akan disebutkan contohnya oleh syarih rahimahullah. Wal ibadat al-muta'addiyah, dan ibadah-ibadah yang sifatnya muta'addiyah, yaitu al-ibadah allati yata'adda naf'uha ilal ghair, ibadah-ibadah yang kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh orang lain, ya, oleh orang lain. Wal ibadat al-khassah, contohnya mithlu as-salah, seperti salat, ya, seorang salat, ya, melakukan salat, baik itu salat yang sifatnya fardhah, wajib, wajibah, atau yang sifatnya nafilah, sunnah, salat sunnah, kemanfaatannya kembali kepada si pelaku ibadah tersebut yang melaksanakan salat tersebut. Begitu juga as-shaum, ya, ibadah shaum, puasa, wal hajj, begitu juga haji, ya. Ini contoh-contoh ibadah yang khosoh, ya, yang kemanfaatannya bukan ditujukan untuk orang lain, ya, tidak dirasakan oleh orang lain, tapi kembalinya kepada si pelaku ibadah itu sendiri. Ya. Nah, wal ibadat al muta'addiyah. Adapun ibadah yang sifatnya muta'addiyah, yang kemanfaatannya, ya, bisa dirasakan orang lain, dan ditujukan kepada orang lain, ya. Kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Seperti amalan al amru bil ma'ruf, mengajak kepada al ma'ruf, kebaikan. Mengajak kepada perkara-perkara ketaatan. Ini kemanfaatannya bisa dirasakan orang lain, ya. Seseorang melakukan amru, amar ma'ruf, ya, mengajak orang lain melakukan al-ma'ruf, kebaikan atau ketaatan, maka kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain, ya. Begitu juga ketika seseorang melakukan nahi mungkar, ya, melarang atau mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran, maka kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain, tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, ya. Ajarnya dia mendapatkannya, namun kemanfaatannya juga dirasakan oleh orang lain. Orang lain bisa melakukan ketaatan karena sebab perantara dirinya, ya, yang melakukan amar ma'ruf. Orang lain bisa meninggalkan kemungkaran, bisa meninggalkan kemaksiatan karena sebab dirinya, ya, yang telah melakukan amalan nahi mungkar. Maka kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain. Dan sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lain tentang pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dengan dalil-dalil yang telah disebutkan baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian contoh yang lain dari al-ibadah al-muta'andiyah wal jihad fi sabilillah. Begitu juga ibadah jihad fi sabilillah. Ya. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penting untuk kita ketahui, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bahwasanya jihad di sini mencakup al-jihad bis-sinan, bis-saifi was-sinan, berjihad dengan baik dengan pedang, tombak, ya. Berjihad dengan senjata, ya. Berjihad fisik. Begitu pula mencakup al-jihad bil qalami wal lisan, berjihad dengan pena dan lisan, yaitu berjihad dengan nashril haq, menyebarkan al-haq, menyebarkan ad-da'wah salafiyah, da'watul haq kepada umat manusia. Ini termasuk jenis jihad pula. Al-jihad birrudud ala ahli bidah wa ala ahli dhalal, berjihad dengan menegakkan bantahan-bantahan terhadap ahli dhalal, para pembawa-pembawa dan pengusung kesesatan, serta para pelaku bidah. Rudud alaihim, membantah pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang dan membantah kesesatan-kesesatan mereka, termasuk juga jihad fi sabilillah. Bahkan sebagian ulama menyatakan dengan tegas, al-jihad bil qalami wal lisan min afdalil jihad. Berjihad dengan pena dan lisan, membantah kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah umat adalah min afdalil jihad, termasuk bentuk jihad yang paling afdal, paling utama. Karena al-jihad bisayfi wassinan, jihad dengan pedang dan tombak bisa dilakukan semua orang. Tinggal dia mempersiapkan fisiknya, kemudian mempersiapkan alat tempurnya, maka dia berangkat berjihad bisa. Adapun al-jihad bil qalami wal lisan, al-jihad bil ilm, la yaqumu bihi illa man indahu ilmun. Berjihad dengan pena dan lisan, berjihad dengan ilmu, tidak bisa melakukannya kecuali al-khawas, kecuali orang-orang khusus, ya, yang telah diberikan Allah ilmu baginya. Maka hendaknya kita bersemangat, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, untuk menegakkan jihad. Kalau jihad dengan pedang, dengan tombak dan senjata belum disyariatkan, ya. Yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah al-jihad bil-ilm, berjihad untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwatul haq, menegakkan dan menyebarkan al-manhaj al-haq, yang manhaj salafi, kita sebarkan di tengah-tengah umat. Maka ini bentuk jihad pula. Hendaknya kita bersemangat untuk berilmu dan berjihad dengan ilmu. Wa ma asbaha dzalik, dan juga contoh-contoh yang lain dari ibadah-ibadah yang sifatnya muta'addiyah. Yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang yang lain. Dan di antara kedua jenis ibadah ini, ibadah yang khasah atau yang muta'addiyah, mana yang lebih afdol di antara keduanya? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah ta'ala, wassaniyatu afdol minal ula. Jenis ibadah yang kedua, yang sifatnya muta'addiyah, kemanfaatannya bisa dirasakan orang lain, itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan ibadah yang sifatnya khasah, khusus dirasakan oleh pelakunya saja, atau yang qasirah tadi, kemanfaatannya hanya terbatas pada pelakunya, tidak dirasakan orang lain. Jenis yang kedua, yang kemanfaatannya bisa dirasakan orang lain, lebih afdol, lebih utama. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini banyak. Di antaranya hadis Rasul alaihissalatu wassalam, hadis sahih, beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita berharap bisa mendapatkan al-khairiyah, keutamaan yang telah dijanjikan Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seutama-utama dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terlebih lagi jika kemanfaatan itu, kemanfaatan duniawi juga baik. Kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain yang sifatnya duniawi adalah amalan yang baik. Terlebih lagi jika kemanfaatan itu bersifat ukhrawi, bersifat yang berhubungan dengan din. Kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada orang lain untuk bisa menambah iman dan takwanya, maka ini lebih utama, lebih mulia dibandingkan dibandingkan kemanfaatan yang sifatnya duniawi, bantuan harta, bantuan materi dan sebagainya. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabiuna Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut mau membantu saudaranya, mau memberikan kemanfaatan bagi saudaranya. Dan dalam hadis yang lain, dengan lafaz yang lain, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, membantu menunaikan hajat saudaranya, fallahu fi hajati, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan dari Allah adalah sesuai dengan amalan yang dilakukan seorang hamba. Seorang hamba bisa memberikan kemanfaatan orang lain, membantu menunaikan hajat orang lain, maka Allah akan bantu menunaikan hajatnya. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya al-ibadah al-muta'addiyah afdal wa aula minal ibadah al-khasah, ibadah yang sifatnya muta'addiyah, kemanfaatannya bisa dirasakan orang lain, lebih utama dan lebih afdal dibanding ibadah yang sifatnya qasirah, terbatas hanya bagi pelakunya kemanfaatannya. Nah, kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullah, wal 'amalu fil haqiqah huwa samaratul ilm, dan amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Buah dari ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, iqtiranul ilm bil amal min khususiyati ahli sunnah. Menggandengkan antara ilmu dan amalan adalah kekhususan bagi ahlus sunnah. Ini diantara bentuk kekhususan ahlus sunnah, ya, dan termasuk ciri-ciri dari ahlus sunnah adalah al-amal bil ilm. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah, iqtiranul ilm bil amal min khususiyati ahli sunnah. Menggabungkan, menggandengkan antara ilmu dan amal adalah kekhususan ahlu sunnah, ciri-ciri dari ahlu sunnah. Maka jika kita mengaku sebagai ahlu sunnah, maka hendaknya kita beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Kemudian, faman amila bila ilmin faqad syabahan nasara, وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ شَابَهَا الْيَهُودِ. Barang siapa yang beramal, semangat beribadah, semangat melakukan amalan, bila ilmin, tapi tidak di bawah, di atas dasar ilmu, tidak di bawah bimbingan ilmu, فَقَدْ شَابَهَا النَّصَارَ, maka telah menyerupai kaum Nasara. Beramal, semangat beribadah, semangat beramal tapi tanpa ilmu, maka dia telah menyerupai Nasara, yang sebuah kaum yang telah disebutkan dalam sebuah ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, dan ahlul kitab yang dimaksud di dalam ayat ini adalah An-Nasara. Wahai ahlul kitab, kaum Nasara, la taglu fi dinikum, janganlah kalian gulu di dalam beragama. Jangan berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena mereka, ciri khas kaum Nasara adalah gulu di dalam beribadah. Semangat beribadah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Hanya sekedar semangat beribadah, tapi tidak di bawah bimbingan ilmu. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam ayat tersebut, وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. Janganlah kalian berkata tentang Allah kecuali hak, kecuali benar, kecuali dengan ilmu. Karena ini adalah sifat kaum Nasara, semangat beribadah, bahkan berlebih-lebihan di dalam beribadah, tapi tanpa ilmu, dan berani berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini adalah ciri khas kaum Nasara yang kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menyerupai mereka. Wa man 'alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahud. Di satu sisi kita tidak boleh semangat beribadah tanpa ilmu. Di sisi yang lain juga kita jangan sampai semangat untuk mencari ilmu, menambah ilmu, semangat menghafal dan sebagainya, menghafal ilmu, namun tidak dibarengi dengan semangat untuk beramal. Hanya sekedar ingin menambah wawasan, ikut kajian, ikut ta'lim, hanya sekedar ingin menambah wawasan, bukan untuk diamalkan. Maka yang seperti ini, faqad syabaha al-yahud, maka telah menyerupai kaum Yahudi. Wa na'udzubillah. yang Allah Subhanahu wa taala telah mencela mereka, ya, memberikan teguran yang keras bagi mereka, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia bil bir, memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian, wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca Alkitab, afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ya. Mereka mempunyai ilmu, bahkan memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, namun diri mereka sendiri lupa. Mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, tidak mau mengamalkan ilmu yang telah mereka miliki. Ya, ini adalah ciri dari kaum Yahudi yang telah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah telah, ya, di setiap hari kita, di setiap salat kita, kita berlindung kepada Allah dari menyerupai dua kaum yang satu dalim, sesat, dan yang satu maghdub alaihim, telah dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang yang telah maghdub 'alaihim, yang telah dimurkai Allah, waladdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara yang semangat beramal tapi tanpa ilmu. Naam, tayyib. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.